Hukum nun sukun atau tanwin. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin terdiri dari 6 macam, yaitu 1. Idgham biguna, 2. Idgham bila guna, 3. Idhar halki, 4. Ikhfa hakiki, 5. Iklab, 6. Idhar wajib.